الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah, di mana kita telah memasuki bab yang pertama dari permasalahan zakat. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu thalithah, hukmu man angkaraha. Permasalahan yang ketiga dari muqaddimah yang menerangkan tentang seputar zakat, apa hukum orang yang mengingkari kewajiban menunaikan zakat. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Quranul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' al-ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat. Lalu apa hukum orang yang mengingkari zakat? Apakah mengingkari kewajibannya atau enggan untuk membayar zakat? Kata beliau, man angkara wujub az-zakat jahlan biha. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat namun disebabkan karena dia jahil, dia tidak mengerti hukum. Wa kana mimman yajhalu mithlahu dzalik. Dan merupakan hal yang wajar yang semisal dia jahil tentang sekian banyak perkara-perkara yang wajib. Imma li hadatsati ahdihi bil Islam. Apakah disebabkan karena dia baru masuk Islam sehingga dia belum mengetahui banyak tentang hukum-hukum di dalam al-Islam termasuk wajibnya zakat. Dia baru masuk Islam. Au likaunihi nasha'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar. Atau disebabkan karena dia tinggal di pedalaman yang jauh dari kota sehingga dia tidak mengetahui banyak tentang ahkam ad-din, hukum-hukum dalam al-Islam ini. Dan yang seperti ini sekarang masih ditemukan, ma'asyar al-rahimakumullah. Sebagian mereka bahkan dari kaum muslimin yang tinggal di daerah-daerah yang sama sekali mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum, jauh dari bimbingan, jauh dari ilmu. Maka yang seperti ini ma'zur, diberi uzur disebabkan karena ia jahil. Dan apabila diketahui orang seperti ini, urifa wujubuha, maka hendaknya dijelaskan kepadanya tentang hukum wajibnya, disampaikan kepadanya apa yang wajib. Walam yuhkam bikufrihi, dan dia tidak dihukumi kafir, li'annahu ma'dzur, sebab dia dalam keadaan memiliki udzur, jahil. Dan jahilnya bukan disebabkan karena dia masa bodoh untuk belajar, namun disebabkan karena dia baru masuk Islam atau tinggal di tempat yang jauh dari ilmu sehingga dia tidak mengerti tentang hukum wajibnya zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah menyiksa satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Yani sampai ditegakkan kepadanya hujjah. Wa in kana munkiruha musliman. Dan apabila yang mengingkari wajibnya zakat adalah seorang muslim, nasyian bi biladil Islam, yang ia tinggal di negeri Islam, wa baina ahli al-ilm, bahkan ia tinggal di lingkungannya para ulama, di sana ada banyak ulama, seperti misalnya seorang hidup di Arab Saudi, ulama di mana-mana, dan negara dibangun di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila seseorang mengingkari kewajiban zakat di lingkungan yang seperti ini, yang secara umum mengetahui hal ini, minal ma'lum biddin biddarurah, termasuk di antara perkara yang pasti dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada ulama atau dai yang menyampaikan, namun dia mengingkari, kata beliau, fahuwa murtaddun tajri alaihi ahkamur riddah, maka orang ini murtad sehingga dia diperlakukan berdasarkan hukum-hukum kemurtadan. Wa yustatabu thalathan, dimintai bertobat selama tiga kali. Fa in taba wa illa qutila, apabila dia bertobat maka itulah yang dikehendaki, namun jika tidak maka dia dibunuh, disebabkan karena dia kafir, dia telah murtad, mengingkari sesuatu yang jelas yang pasti di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, dan bahkan di sana ada yang mengajarkan kepada umat ilmu, lalu kemudian dia mengingkari. Kalau dengan alasan ya saya nggak tahu, tidak sepantasnya dia nggak tahu, dan tidak boleh dia tidak mengetahui. Dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, bagaimana dia nggak tahu? Dan dia tinggal di sana, ada ulama, di sana ada dai, ada ustaz yang menerangkan. Gimana dia enggak tahu? Tidak tahunya dia dengan alasan bahwa dia tidak pernah mengikuti pengajian misalnya, atau mendengarkan ilmu tentang hal tersebut, maka ini menunjukkan i'rab, sikap berpalingnya dia dari al-haq. Dan ini juga termasuk di antara hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Maka dia murtad. لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Sebab dalil-dalil tentang wajibnya zakat itu nampak sekali dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan kesepakatan umat. فلا تكاد تخفى على من هذا حاله. Maka tidak akan tersamarkan bagi orang yang seperti ini keadaannya. Dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, dan di sana ada ulama, di sana ada dai yang menerangkan tentang hukum-hukum al-Islam. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihi al-kitab wa sunnah wa kufrihi bihima. Dan apabila dia ngeyel, dia mengingkarinya, maka pengingkaran tersebut menunjukkan bahwa dia mendustakan Al-Quran dan Sunnah, dan dia kafir terhadap keduanya, meskipun dia mengaku sebagai Muslim. Tidak bermanfaat pengakuan tersebut apabila dia mengingkari sesuatu yang jelas, yang pasti di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hukum bagi seorang yang mengingkari wajibnya zakat ya, mengingkari wajibnya zakat. Nah sekarang al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, hukmu mani'iha bukhlan. Hukumnya orang yang mencegah untuk membayar zakat disebabkan karena dia bakhil, dia kikir, enggan mengeluarkan sebagian hartanya dalam hal-hal yang wajib. Namun dia meyakini wajibnya. Dia meyakini wajibnya, tapi dia kikir. Man mana ada az-zakati bukhlan ma'a bukhlan biha ma'a i'tiqadihi bi wujubiha. Barang siapa yang enggan membayar zakat disebabkan karena kekikirannya, namun dia tetap meyakini wajibnya zakat, fa huwa athimun, maka dia berdosa. Dia berdosa. Bahkan dosa besar. Bimtina'ihi, disebabkan karena dia mencegah diri, enggan untuk membayar zakat, padahal dia mengetahui kewajibannya. Wala yukhrijuhu dhalika anil Islam, namun yang demikian tidak mengeluarkan dari Islam. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan seorang yang bakhil dalam keadaan dia mengetahui kewajibannya lalu dia enggan bayar zakat, maka dia juga kafir. Namun yang sahih dari pendapat para ulama, para fuqaha, bahwa apabila seorang meyakini wajibnya namun dia kikir, maka dia berdosa. Fahuwa athimun bimtina'i. ولا يخرجه ذلك عن الإسلام. Namun tidak mengeluarkan dari al-Islam. لأن الزكاة فرع من فروع الدين. Sebab zakat merupakan salah satu permasalahan cabang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. Yang meninggalkan zakat tidak menjadi kafir sekedar meninggalkannya. لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang seorang yang mencegah diri dari membayar zakat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang pemilik emas, pemilik perak, lalu kemudian mereka tidak menunaikan zakatnya. Ya, tidak menaikkan zakatnya, bahwa dia di dalam neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disetrika punggungnya. Setiap kali mulai mendingin maka dikembalikan lagi seperti sedia kala. Lalu disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan pada akhir hadis tersebut, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Lalu kemudian dia akan melihat di manakah dia ditempatkan. Apakah di dalam surga atau di dalam neraka. Di dalam surga atau dalam neraka. Menunjukkan bahwa orang yang enggan bayar zakat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah menyiksanya. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuninya. Walau kana kafiran lama kana lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya orang yang enggan bayar zakat bukan karena mengingkari kewajibannya namun karena dia bakhil, yang demikian menjadi kafir, maka tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. Kemudian dia melihat jalannya, ada kemungkinan masuk surga, ada kemungkinan masuk neraka. Adanya kemungkinan ini dikembalikan kepada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa yang enggan bayar zakat bakhil namun dia meyakini wajibnya, maka orang ini fa'ala kabirah min al-kaba'ir, telah melakukan salah satu di antara dosa-dosa yang sangat besar. Wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'a ta'zir. Dan orang seperti ini bakhil, sementara dia terkena kewajiban zakat, kata beliau, maka dirampas, diambil zakatnya dengan cara paksa. Ma'a ta'zir, yang disertai dengan hukum ta'zir. Yang dimaksud hukum ta'zir, yaitu hukum yang diserahkan kepada penguasa. Apakah dengan cara memenjarakannya, atau dengan cara mencambuknya, kembali kepada maslahat yang dipandang oleh penguasa. Maka orang yang seperti ini harus diambil secara paksa zakat yang dia tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib naktafi bi hadza ikhwan. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.